Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmatnya, lindungannya, petunjuknya, sehingga kita mendapatkan betul-betul nikmat ketika kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan yang sudah dilarang Allah dan Rasulnya. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sudah memasuki ayat yang kedua dari surah Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Yang artinya, sebagai bimbingan yang lurus, itu Al-Quran, untuk memberi peringatan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik di akhirat kelak nanti. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, ayat yang dimulai dengan qayyima itu adalah menjelaskan. Arti qayyim di sini artinya lurus. Al-Quran memang betul-betul diartikan qayyima, memang betul-betul tidak ada tandingannya lagi, sehingga di sini tidak memakai alif lam dalam kata tatanan bahasa Arab. Artinya untuk betul-betul kita agungkan Al-Quran yang semata-mata untuk kepentingan manusia atau hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, agar hamba-hamba Allah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Karena yang baik, yang buruk itu Allah akan selalu memberikan peringatan bahwa akan ada nanti siksaan yang amat sangat pedih dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang baik, Allah akan berikan berita gembira bagi mereka yang selalu beramal soleh, bahwasanya mereka itu akan mendapatkan balasan yang sangat baik ketika di akhirat kelak nanti, yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-kata qayyima di sini tidak ada tandingannya, bahwasanya Al-Quran lah yang telah disempurnakan sejak zaman turunnya kitab Taurat, kitab Zubur, kitab Injil, sehingga semuanya itu disempurnakan di dalam Al-Quran. Qayyima memang betul-betul lurus, maka yang lainnya itu adalah bengkok. Yang lainnya tidak lurus. Apapun yang kita ambil di dalam kehidupan ini, kalau tidak kita berpedoman kepada Al-Quran, kita akan menjadi orang yang bengkok, dalam arti kata orang yang betul-betul akan mendapatkan kesesatan disebabkan ia tidak mempergunakan Al-Quran Al-Karim. Banyak orang kadang-kadang di dalam hidup ini mengambil kata pepatah, kata-kata mutiara yang dapat menggugah hatinya dengan mutiara tersebut. Kenapa tidak dengan ayat-ayat Al-Quran yang dapat menggugah hatinya sehingga mengalami perubahan, yang tadinya tidak mendapatkan rahmat Allah akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang tadinya tidak baik tapi menjadi orang yang sangat baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam kehidupan ini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk memperingati ba'syan syadida, apa itu? Ada sebuah siksaan yang sangat dahsyat min ladunhu dari sisi Allah. Tapi begitu juga Allah Subhanahu wa taala wa yubasysyiral mu'minin, Allah akan berikan berita gembira yang sangat menyenangkan kaum mukmin, yang mana mereka itu selalu beramal soleh, selalu mengupayakan beramal soleh. Seperti ketika seorang itu mendapatkan cobaan rintangan yang sangat berat, tapi ia tetap pasrahkan apa yang menjadi permasalahannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mutlak kepada Allah atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh para nabi-nabi, para rasul-rasul, bahkan para sahabat, para ulama yang selalu ya'maluna shalihat, mereka beramal saleh karena mereka mengetahui bahwasanya Allah akan memberikan ajaran hasana. Kata-kata ajaran hasana adalah upah atau pembalasan yang baik. Di sini juga tidak memakai alif lam, itu menandakan kebaikan itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terpikirkan oleh hamba-hambanya, sangkinkan baiknya balasan itu untuk kita rasakan dan kita nikmati di akhirat kelak nanti. Maka kalau orang sudah merasakan indahnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, selalu melaksanakan perintah Allah, sholat 5 waktu tidak pernah tinggal, tetap kita pasrahkan semuanya itu kepada Allah, itulah orang-orang yang mendapatkan ajaran hasanah. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Ustaz Ardiansah akan menjelaskan lebih luas lagi. Baik, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai, sungguh ayat ini memberikan kita sebuah penjelasan yang sangat tegas, sehingga tidak ada keraguan di dalam hati kita sedikit pun untuk menjadikan Al-Quran ini benar-benar sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran menegaskan sebagaimana di dalam ayat yang tadi sudah banyak dikupas oleh Ustaz Fajrul Haq, menegaskan bahwa Al-Quran itu qayyima, lurus, tegas, tinggi, memiliki keutamaan. Apa fungsinya Al-Quran itu? Untuk memberikan sebuah peringatan dari azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini adalah basyir wa nadhir, memberikan kabar, pemberi kabar gembira dan pemberi kabar yang menakutkan. Artinya yang menakutkan di sini adalah agar kita menghindari yang menakutkan itu dalam kehidupan kita. Nah, Al-Quran telah memaparkan bahwa kita dilarang untuk berbuat yang haram, kita dilarang untuk mensyarikatkan Allah, kita diperintahkan untuk mengesakan Allah, dan kita diperintahkan untuk mencari nafkah yang halal, untuk mencari kehidupan yang baik di muka bumi ini, bukan dengan menyakiti dan menzalimi orang lain. Nah, semuanya apa yang kita lakukan di muka bumi ini akan kembalilah pahalanya, atau akan kembalilah akibatnya kepada kita. Artinya ketika seseorang di dunia ini beramal baik, taat kepada Allah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, menjauhi maksiat, menjauhi segala godaan yang dapat membuat dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, atau godaan itu adalah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebenarnya manfaatnya kelak akan kembali kepada dirinya. Ketika dia salat, maka salat itu bukan untuk kebutuhan Allah. Bukan berarti kalau seluruh makhluk di muka bumi ini tidak salat, kemudian Allah berkurang kekuasaannya. Tidak. Anda tidak salat, maka itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau Anda salat, maka itu juga tidak menambah keagungan dan tidak menambah kekayaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu kembali kepada diri kita. Artinya ketika kita salat, maka sadarilah bahwa salat itu adalah kebutuhan kita. Ketika kita berzakat, ketika kita berinfak dan bersedekah, sebenarnya itu adalah kebaikan yang akan kembali kepada diri kita. Jadi kalau itu semua akan kembali kepada diri kita, mengapa kita harus pelit? Mengapa kita harus kikir? Mengapa kita harus menjadi orang yang membatasi kebaikan-kebaikan itu pada diri kita? Bukankah kalau kita tahu itu adalah kebutuhan kita, maka kita akan mencari dan mengerjarnya dengan begitu sungguh-sungguh. Seperti misalnya kita tahu bahwa hari ini kita akan mendapatkan ini dan itu dengan syarat kita melakukan ini dan itu. Maka kita akan melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh agar kita mendapatkan apa yang dijanjikan dari perbuatan itu. Inilah yang sebenarnya prinsip yang paling mendasar dalam hidup ini, sehingga ketika kita beramal baik, maka kebaikan itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi jangan pernah kita berpikir, ah kalau aku membantu dia, ya, maka nanti dia akan membantuku. Tidak. Ingat, ada Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada manusia itu, yang lebih kaya daripada manusia itu, yang kelak akan membantu kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum, fa in asa'tum falaha. Begitu juga kalau kamu berbuat kejahatan, maka kejahatan itu wal'iyadu billah akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi inilah mungkin yang menjadi renungan kita, agar kita jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Mungkin itu tambahan, Ustaz. Dan itu harus kita jadikan pedoman dalam hidup kita, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ustaz Ardi kita tadi. Tidak ada pilihan. Maka ketika nanti di akhirat, janganlah kita salahkan Al-Quran tersebut, karena Al-Quran itu adalah sangat lurus. Sehingga Allah menyuruh kita dengan sangat lurusnya itu memilih. Kalau kita masih berjalan pada perbuatan maksiat, tunggu saja, liunzira ba'san syadida, azabku sangat pedih, kata Allah. Ba'san itu artinya sebuah kekuatan. Syadid menambahkan sifat dari kekuatan itu yang maha dahsyat, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah memberikan pilihan, wa yubasyiral mu'minin, Allah akan beritahu berita gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar dapat memilih jalan yang terbaik yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Ardiansah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.